Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai ucapan al-muallif rahimahullah ta'ala al-ula, yaitu kata beliau kemarin bahwasanya ada tiga perkara yang wajib bagi seorang muslim ataupun muslimah untuk mengetahuinya dan beramal dengannya. Perkara yang pertama, al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Sudah kita sebutkan kemarin beberapa dalilnya bahwasanya Allah ta'ala yang menciptakan kita dan juga yang telah memberi rezeki kepada kita. Kemudian Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita sia-sia. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah berfirman bahwasannya kita diciptakan dalam keadaan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan sia-sia, bukan diciptakan dalam keadaan la yu'man wa la yunha. Tidak diperintahkan, tidak pula dilarang. Nah, tidak seperti itu. Bahkan kita ciptakan dunia dalam rangka apa? Ibtila juga. Nah, ibtila itu ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian dalam rangka apa? Liyabluwakum. Untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling bagus amalannya? Yang paling benar amalannya? Yang paling ikhlas amalannya? Sebuah amalan tidak dianggap benar apabila tidak mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Sebuah amalan tidak dianggap ikhlas apabila tidak memurnikan niatnya hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan adanya dua kunci ini, al-ikhlasu wal-mutaba'ah, maka diterimalah sebuah amalan. Maka diterimalah sebuah amalan ibadah tersebut. Naam. Ikhwan fillahi hafidhakumullahu jami'an. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, afhasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasannya kalian itu atau kami itu menciptakan kalian itu abasan, sia-sia, tidak diperintah, tidak dilarang. Wa annakum ilayna la turja'un. Kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami. Apakah kalian menyangka seperti itu? Apakah kalian menyangka bahwasannya tidak diperintahkan, tidak dilarang, kemudian kalian akan kembali, tidak kembali kepada kami? Jangan seperti itu. Bahkan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhsyarun nasu yaumil qiyamah hufatan uratan ghurla buhma. Akan dibangkitkan semua nanti di hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tanpa berkhitan, dalam keadaan sendiri-sendiri. Naam. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi itulah hikmah. Tujuan Allah taala menciptakan manusia, tujuan Allah taala menciptakan kita tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai kita menyia-nyiakan amalan kita yang kita anggap itu adalah ibadah. Tanpa didasari oleh ikhlas. Tanpa didasari oleh al-mutaba'ah. Sehingga kita termasuk orang-orang yang sengsara. Kemudian hikmah. Allah ta'ala juga mengutus ar-rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Dalam rangka untuk ditaati. Dalam rangka untuk taati. Agar kita mentaati mereka. Agar kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan agar ditaati dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikarenakan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan salah satu sebab orang itu masuk surga, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kullu ummati, Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala, man ata'ani dakhala jannata wa man asani faqad aba. Semua umatku kata Rasulullah, mereka semuanya itu masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati diriku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku sungguh dia telah enggan. Akhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Jadi perlu diperhatikan seperti itu, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sengsara di dunia dan di akhiratnya karena kita tidak mau mengamalkan, tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, wad dalilu qaul ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasula fa'asa fir'aun rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Itu dalil yang poin yang pertama. Nah, berkaitan bahasannya, kata beliau, al-ula yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Ta'ala mengutus pada kita seorang rasul dalam rangka menegakkan hujjah. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar, dan maka barang siapa yang mentaati rasul tersebut maka dia masuk surga, dan barang siapa yang berbuat maksiat memaksiati dia taat kepada rasul tersebut maka dia masuk neraka. Wa dalilu qaul ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam matan itu ya, matan Rasulullah, matan apa? Naam, dalam poin yang kedua itu. Wa dalilu qaul ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus pada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi untuk kalian, kama arsalna ila fir'aun rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunur rasula, namun Fir'aun ini berbuat maksiat kepada rasul, yaitu Musa alaihissalam. Fa'akhadnahu akhdha wabila, kemudian kami pun mengadab dia dengan adab yang pedih. Nah, sehingga kita ambil pendalilan di sini, jangan sampai kita termasuk seperti Fir'aun dan juga kelompoknya. Karena berbuat maksiat kepada rasulnya, yaitu Musa alaihissalam, kemudian Allah Ta'ala mengadab mereka. Jangan sampai kita berbuat maksiat, tidak taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menimbulkan kita mendapatkan azab, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kewajiban kita? Kewajiban kita hanya sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Naam, kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Rasulullah, in kuntum, jika kalian naam tuhibbuni, mencintai aku, fattabi'uni. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, tapi ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya apa? Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Sehingga ansaman ini kelihatannya khusus untuk Fir'aun dan juga kelompoknya, namun juga syamilun, mencakup setiap orang yang mengingkari, yang berbuat maksiat kepada nabinya. Jadi jangan sampai kita seperti kisah Fir'aun dan juga kelompoknya atau kaumnya. Mereka berbuat maksiat, mereka mengingkari, menolak ajakan Musa AS, menolak dakwah Musa AS, kemudian tertimpa, Allah Ta'ala mengazab mereka, akhdha wabila, dengan azab yang pedih. Jangan sampai seperti mereka. Kita harus berhati-hati. Nah, karena kita adalah sebaik-baik umat. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itulah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di hadapan manusia dalam rangka untuk memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang munkar. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Nah, jadi poin yang pertama, ya, tiga perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim atau muslimah kemudian mengamalkan dengannya adalah apa? Harus meyakini bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang memberi rezeki pada kita, kemudian Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita sia-sia. Namun di balik itu Allah Ta'ala mewajibkan bagi kita untuk beribadah dan mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian situ disebutkan bahwasanya, man ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW maka dia masuk surga, dan barang siapa yang dia mengingkari atau berbuat maksiat kepadanya maka dia masuk neraka. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan agar ditaati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita menolak sedikit pun atau menentang sedikit pun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Ta'ala telah memperingatkan, fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang apa? Yang mereka menyelisih daripada perintah Rasulullah, menyelisih ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antusibum fitnah akan menimpa pada mereka sebuah malapetaka bencana, au yusibuhum adzabun alim, atau menimpa pada mereka adab yang pedih. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an, mungkin nah cukup sekian dulu yang saya sampaikan pada pertemuan nah hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya bi'idznillah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.